Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini enggak ada tampilan komentarnya, enggak ada tampilan komentar di sebelah mana nih? Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar. Sekarang sampai pada bagian terakhir daripada ke apa dam. Bagian terakhir ini keharaman untuk ini, saya nggak tahu nih, mohon maaf teman-teman, ini kolom komentarnya nggak ada. Saya nggak tahu nih gimana orang kalau mau komentar gitu. Komentar di WhatsApp aja kali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin wa la yajuzu qatlu saydil harami wa la qad'u shajarihi lil mahalli wal lil muhilli wal muhrimi ma'an. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, kata Syekh Abi Syuja, beliau mengatakan wala yajuzu qatlu saydil haram, dan tidak boleh membunuh saydil harami, hewan buruan di tanah haram, wala qat'u syajarihi, dan juga tidak boleh memotong pohon-pohonan di tanah haram, lil muhilli wal muhrimi ma'an, bagi orang yang muhil halal wal muhrimi, dan juga orang yang sedang muhrim ma'an. Jadi ini larangan untuk semua orang, baik dia dalam keadaan ihram atau dia dalam keadaan tidak ihram. Kalau dia berada di tanah haram, dia enggak boleh berburu, enggak boleh memburu hewan buruan haram, tidak boleh memotong pepohonan yang ada di tanah haram. Yang mana tanah haram? Tanah haram itu Mekah, Mina, Muzdalifah. Jadi kalau dalam rangkaian ibadah haji, yang disebut haram itu Mekah, Mina, yang biasanya Mina itu jadi tempat penyembelihan. Dan Muzdalifah. Arafah itu udah bukan tanah haram lagi. Arafah itu tanah halal begitu. Jadi bukan tanah haram. Kalau kita umroh biasanya kan nggak ke Arafah, tapi ke pinggirannya tuh namanya Jabar Rahmah. Nah, Jabar Rahmah itu udah bukan haram lagi. Jadi tanah haram itu Mekah, Mina, dan Muzdalifah gitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala, saydu harami Makkata, berburu haram, berburu di tanah haram Mekah haramun, itu hukumnya haram, alal muhrimi wal halali, baik orang yang sedang ihram atau orang yang tidak ihram halal. Wa kadza yahrumu qad'u nabatihi, begitu juga diharamkan memotong nabat tumbuh-tumbuhan. Kastiya di saydihi, hukumnya sama seperti berburu hewan buruan. Jadi hukumnya sama seperti hewan buruan. Ini saya enggak tahu ya. Saya dari tadi nungguin kolom komentarnya gitu. Iya, live chatnya saya enggak tahu nih gimana. Di mana ada live chatnya, saya? Ya, seperti biasa mencet live itu kan biasa langsung muncul tuh kolom komentar di samping. Ini kagak ada. Ya udahlah, enggak apa-apa lah gitu. Mau dibalikin lagi udah sayang. Fa yahrumu ta'arrudu. Jadi mengharam juga memotong tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah haram. Fa yahrumu, maka sama hukum haramnya at-ta'arrud li syajarihi, yaitu ta'arud. Ta'arud itu melakukan gangguan. Melakukan gangguan li syajarihi, untuk pepohonannya, bil qal'i. Bil qal'i itu al-qal' itu cabut. Al-qal' bil qal'i, awil qati atau memotong idza kana rutban, kalau pohonan itu dalam keadaan lembab basah, ghairu mu'dzin, dan pohonan itu tidak menyakiti. Ya, pohonnya itu pohonan hidup dan dia tidak menyakiti, dalam arti dia bukan duri yang melukai kita, dia bukan tumbuh-tumbuhan yang membuat kita gatel-gatel misalnya. Itu tempat orang lewat, ada tumbuhan yang kalau kita lewat kena tuh gatel. Dia enggak menyakiti. Jadi haram kalau pohonan itu tidak menyakiti dan pohonan itu dalam keadaan lembab basah, maka haram kemudian untuk di apa dipotong gitu. Wahtarazna birratbi anil yabis, dan kita katakan rotab, kita katakan basah, artinya yang lembab, anil yabisi, untuk mengecualikan hewan mengecualikan tumbuh-tumbuhan yang kering, yang sudah mati. Fa innahu la yahrum, kalau tumbuhan kayak gitu mah enggak apa-apa. Kita kan ada yang kering tuh. Udah enggak ada daunnya, udah kering pokoknya, yang itu boleh kita potong, karena al yabis itu dalalat, itu tanda kehidupannya sudah enggak ada gitu. Wala jazaa fihi, dan tidak ada denda. Wala jazaa, tidak ada denda fihi kalau kita merusak pohonan yang kering itu, karena udah enggak ada kehidupannya. Kama law qadda saydan maitan nisfaini, sebagaimana kalau kita qadda. Qadda itu kita potong, kita belah. Saydan itu hewan buruan, mayitan yang udah mati gitu. Lagi di Mina kemudian enggak sengaja ketendang rusa. Rusanya udah mati. Kita belah itu rusa jadi dua, itu enggak ada masalah. Kenapa? Ya, emang udah mati. Jadi diharamkan memotong pohonan, diharamkan itu ketika pohonannya masih hidup. Makanya disebut rotep. Jadi rotep itu salah satu bentuk kalimat yang menunjukkan bahwa tumbuhan itu hidup. Ini mungkin tadi saya salah setting ya. Jadi waktu nyeting tuh yang kemarin-marin tuh saya nyetingnya tidak untuk anak-anak. Gitu. Makanya ada kolom komentar. Tadi tuh kalau nggak salah tuh saya ngekliknya ini, ngekliknya untuk anak-anak. Jangan-jangan biar anak-anak nggak komen tuh ya. Salah berarti saya tuh. Nanti setelah ini kita edit lagi settingannya. Maka di edit di sini udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada, udah tidak bisa apa. Udah nggak bisa ini lagi. Udah nggak bisa balik lagi. Live chatnya udah nggak bisa lagi. Iya tuh. Jadi tumbuhan yang hidup dan dia tidak menyakiti. Wahtarazna birratbi 'anil yabisi fa innahu la yahrumu wa la jazaa'a fihi kama law qadda saydan mayyitan nisfain, sebagaimana kalau dia belah itu atau dia potong-potong bangkai hewan buruan yang mati, nisfain ini dua bagian. Wahtarazna biqaidin, dan kita juga memberikan pengecualian, biqaidin dengan ikatan, ghairu mu'dzin, tumbuh-tumbuhan yang tidak menyakiti. An kulli syajaratin dhati syaukin, untuk semua, jadi kalimat itu kita kecualikan semua, untuk semua tumbuhan yang memang punya duri. Fa innahu yajuzu kal hayawanil mu'dzi, hewan tumbuh-tumbuhan yang punya duri, yang durinya menyakiti orang lewat itu. Fa innahu yajuz, itu hukumnya boleh kita potong-potong, kal hayawanil mu'dzi, sebagaimana hewan yang menyakiti. Walaupun kita lagi di tanah haram, kalau ada nyamuk tepak-tepak aja enggak apa-apa. Semut ini bakar-bakar enggak apa-apa. Semut apa namanya? Semut rangrang kalau orang kampung bilang gitu. Itu menyakiti. Jadi dikatakan ghairu mu'dzin untuk mengeluarkan bahwa kalau tumbuh-tumbuhan yang menyakiti, memberikan luka, enggak apa-apa kita potong. Enggak apa-apa kita sterilisasi biar jalan orang tuh aman. Sebagaimana kalau kita di tanah haram ketemu hewan-hewan yang menyakiti, kalajengking Arab apalagi kan gitu gede apa. Kalajengking kita aja udah gede, apalagi kalajengking Arab. Semut, nyamuk, intinya yang fa'rah, tikus itu yang menyakiti. Fala yata'allaqu biqat'ihi dhamanun, maka tidak ada kaitannya kalau kita menyakitinya atau memotong tumbuhan tersebut dhaman, maka tidak ada kaitan denda ala sahih menurut pendapat yang sahih adalah di qata'a bihil jumhur, yang itu yang dikuatkan oleh jumhur ulama, itu jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Wal hujjatu ala dzalik, dan dalilnya kenapa dibedakan, kenapa haram memotong tumbuh-tumbuhan dan kenapa dibedakan menyakiti dan tidak menyakiti, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma fathhi Makkah, di hari Fathu Makkah. Hari Fathu Makkah itu sekalian haji wada kan, di tahun ke-10. Iya, benar kan, tahun berapa? Tahun ke-8. Iya, tahun ke-10. Inna hadzal balad, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal balada haramun bi hurmatillah. Negeri ini, maksudnya Mekah ini, haramun itu mulia. Bi hurmatillah, haramun dalam arti ini mulia. Ya, haramun kan bisa juga arti haram. Karena ini sesuatu yang haram, maka tidak boleh mengerjakan asal-asalan. Karena ini ada diharamkan, artinya dimuliakan gitu. Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Inna hadzal balada haramun bi hurmatillah. Negeri ini, kampung ini, kampung Mekah ini haramun itu mulia bi hurmatillah, sebab dimuliakan oleh Allah. Wa la yu'dadu syajaruhu, maka tidak boleh yu'dad. Yu'dad itu jangan dipotong tumbuh-tumbuhannya, pohonannya jangan dipotong. Wala yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh yunaffar. Yunaffar itu ditakut-takuti. Hewan buruannya enggak boleh diyukhawif. Maka jangan berburu. Wala yultaqatu luqatuhu illa man arrafah, dan tidak boleh luqatuhnya, barang temuannya tidak boleh dipungut, illa man arrafah, kecuali orang yang mau memberikan pengumuman. Arrafah, arrafah ngumumin. Jadi kalau nemu langsung diumumin. Jangan disimpan sampai bawa ke tanah air. Ada apa enggak tuh orang kita begitu, nemu apa-apa di tanah haram diumpetin sampai bawa ke tanah air. Dibilang oleh-oleh nih dari tanah haram, padahal punya orang jatuh tuh. Wala yultaqatu luqatuhu, tidak boleh itu luqatuh, barang temuannya diambil, illa man arrafaha, kecuali kalau dia mau ngumumin itu. Wala yukhtala khala'uh, yukhtala itu cabut, khala itu hashish, hashish itu rumput. Jadi tidak boleh dicabut rumput-rumputannya, enggak boleh dicabut. Qala al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, ya Rasulullah, dia bertanya, illal idkhir fa innahu liqainihim wa buyutihim. Wahai Rasul, kalau emang enggak boleh dicabut, tapi bolehlah kalau idkhir mah, illal idkhir, kecuali idkhir boleh dicabut. Apa itu idkhir? Idkhir itu kalau sekarang kayak semacam daun serai, tahu enggak daun serai? Ya, daun serai yang biasa dipakai buat campuran nasi uduk biasanya kalau masak tuh. Daun serai kan, daun serai modelnya kayak rumput kan, dia ada di bawah tuh dicabut gitu. Tapi kalau serai boleh dicabut, fa innahu liqainihim, karena daun serai itu biasa dipakai oleh qain. Qain itu tukang apa, kalau bahasa kita tukang, tukang reparasi, tukang yang benerin rumah gitu. Liqainihim wa buyutihim, karena biasanya dipakai oleh tukang-tukang tuh buat buyut, buat rumah, maksudnya buat jadiin atap. Jadi di atap mereka setelah kayu tuh ada pakai daun-daun serai. Enggak tahu ya daun serai yang dimaksud tuh daun serai yang kita pakai buat makanan, atau mungkin dia ada jenis lain cuman namanya idkhir itu. Faqala illal idkhir, kecuali, maka Nabi Muhammad mengatakan iya benar, enggak boleh dicabut, illal idkhir, kecuali idkhir itu boleh dicabut. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Faqauluhu alaihi salatu wasalam, pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'badu, tidak boleh dipotong, maknahu la yuqta, maknanya tidak boleh la yuqta dipotong. Wa qawluhu la yukhtala, perkataan Nabi la yukhtala, ma'nahu artina la yuntaza', tidak boleh dicabut. Bil aidi, dengan tangan, wa ghairihi, atau selain tangan, kal manajil, minjal. Tahu gak minjal? Minjal itu gunting rumput. Manajil jamaknya. Jadi enggak boleh itu rumput-rumputan dipotong, baik atau dicabut, baik pakai tangan atau pakai alat namanya minjal itu. Wal qain, yang dimaksud dengan qain itu tadi, ilal idkhir fa innahu liqainihim. Qain itu artinya haddad. Haddad itu tukang besi. Pengrajin besi. Ya, maksudnya tukang yang sering reparasi itu rumah itu. Wa ma'na qawnihi li buyutihim, dan arti pernyataan Abbas bin Abdul Muttalib li buyutihim itu artinya annahum yasqufunaha bidzalika fawqal khasyab. Ah itu bahwasanya orang-orang Makkah itu menjadikan yaskufuna. Yaskufuna menjadikan daun surah itu jadi saqf, jadi atap mereka. Bidzalika fawqal khasyab, di atas kayu. Jadi atas atapnya kayu, kemudian setelah kayu dijadikan di atasnya itu atapnya pakai daun daun surah. Makanya idkhir itu dibolehkan karena ada hajatnya. Nanti juga kemudian kita jelas bahwa ternyata larangan ini tidak mutlak diharamkan, selama ada hajatnya boleh ternyata. Wa qawlu syekhi, dan pernyataan Syekh Abi Suja, wa laqad asyajarihi, tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya, pohon-pohonannya. Yukhadhu minhu, bisa dipahami dari pernyataan ini, annahu yajuzu akhdhul waraq, bahwasanya boleh kalau kita ngambil daun-daunannya. Kalau tumbuhannya dipotong enggak boleh, tapi kalau daun-daunannya boleh. Wa huwa kadzal, dan memang seperti itu. Lakin la yakhbithuha, tapi ngambil daunnya itu enggak boleh yakhbith. Yakhbith itu digeprak-geprak. Tahu enggak digeprak-geprak? Ya. Jadi saking tingginya daun, do, akhirnya yang dicabut bukan daunnya, tapi batangnya tuh digebrak-geprak supaya daunnya jatuh. Nah, itu yang nggak boleh. Ngambil daunnya boleh, petik tuh daunnya boleh. Cuman ngambilnya jangan digebrak-geprak sepohon-pohonnya, gitu maksudnya. La yakhbithuha, tidak boleh digebrak. Apa sih digebrak tuh? Dipukul, gitu. Makhafata ayyusiba kusyuriha. Khawatir kalau digebrak-gebrak itu nanti merusak rantingnya, merusak batangnya, kan itu yang dilarang. Yang dilarang oleh syariat kan memotong pohonnya. Kalau daunnya nggak apa-apa, maka kalau mau ngambil daun silahkan, tapi jangan digebrak-gebrak, karena kalau digebrak khawatir itu daun rantingnya rusak. Dan itu yang dilarang. Lau akhadha ghusnan lam yakhluf, kalau seandainya dia motong itu ranting cabang, walam yakhluf, dan cabang itu adalah lam yakhluf, cabang yang memang tidak bisa tumbuh lagi. Nah, itu maksudnya la yakhluf. Walau akhadha ghusnan lam yakh walam yakhluf, dan kalau dia potong itu cabang pohon, walam yakhluf, dan cabang itu enggak bisa tumbuh lagi, fa alaihi dhaman, dan itu hukumnya wajib bayar denda. Wa in akhlafa fi tilka sana, tapi kalau ranting itu, cabang itu akhlaf, bisa tumbuh lagi fi tilka sana, di tahun yang sama, artinya kan kita bisa bedain ya mana pohon yang kalau kita potong ya begitu aja terus-terusnya, tapi ada pohonan yang kalau kita potong itu bisa apa namanya tumbuh lagi. Kita orang tuh pada paham nih, mana pohon yang bisa tumbuh lagi, mana yang enggak bisa. Jadi kalau dia motong tumbuhan atau batang pohon yang itu enggak bakal muncul lagi, dia wajib bayar denda. Tapi kalau dia potong dan dia tahu ini pohonan bakal tumbuh lagi dalam tahun yang sama, likaunil ghusni latifan kasiwaki, karena sebab cabang atau ranting pohon yang dia potong itu latif, itu tipis. Dia kecil, berarti bakal tumbuh lagi. Kasiwaki, seperti siwak, wagairihi, atau yang kecil-kecil ya. Biasanya kalau ranting kecil-kecil itu tidak tumbuh lagi. Tapi kalau yang dipotong gede kan tahun itu nggak bisa langsung muncul. Ya kan? Orang nebang pohon kan nggak langsung tahun itu muncul lagi. Munculnya 10-15 tahun kemudian. Tapi kalau ranting yang kecil itu, ya ukuran siwak itu kan kecil. Nah, dipotong, nanti tumbuh lagi. Kasiwaki ghairihi fala dhaman, maka tidak ada dendanya. Kal auraqi, sama hukumnya seperti dedaunan. Jadi dedaunan kan dipotong tar tumbuh lagi. Wa kama yahrumu qat'u syajari, dan sebagaimana diharamkan memotong pohon, kadza yahrumu qat'u nabatil haram, begitu juga diharamkan memotong tumbuh-tumbuhan haram. Jadi bukan cuman pohonan, tapi tumbuh-tumbuhan lain juga diharamkan dipotong, tumbuh-tumbuhan haram. Tadi kita udah singgung haram tuh Makkah, Mina, Muzdalifah. Kalau urusan haji ya, haram tuh Makkah, Mina, Muzdalifah. Arafah udah bukan haram lagi. Kadza yahrumu qat'u nabatil harami, begitu juga diharamkan memotong tumbuh-tumbuhan di tanah haram. Alladzi la yustanbat, yang memang tumbuhan itu layustanbat. Layustanbat itu dia tumbuh di situ emang untuk tumbuhan. Gitu. Ditanam untuk dijadikan tanaman, bukan untuk dimakan. rumput itu kan emang buat ditanam. Artinya kalau pohonan, tumbuh-tumbuhan yang ditanam untuk dimakan, nggak bohong, nggak apa-apa diambil. Kangkung misalnya. Ya pokoknya kan ada hewan, ada tumbuhan yang memang ditanam untuk kita ambil manfaatnya, kita makan. Itu boleh. Ini yang dimaksud layu stanbat itu adalah tumbuhan yang biasanya tumbuh sendiri atau mungkin kita tumbuhkan tapi tujuannya bukan kita ambil, emang buat jadi tumbuhan. Nah, itu yang dilarang untuk dicabut atau dipotong. Namanya layu stanbat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perkataan Nabi Muhammad yang tadi, la yukhtala khala'uh, itu tidak boleh dicabut rumputnya. Karena rumput itu walaupun kita tanam sendiri, itu kan emang buat jadi rumput begitu. Apa ada orang yang bikin bakwan jadi rumput? Kan enggak ada. Enggak ada manfaat. Memang manfaatnya buat jadi rumput gitu. La yukhtala khala'uh, tidak boleh dicabut rumput. Wal khala, yang disebut khala, ar-ratbu minal hashish, yaitu ar-ratbu minal hashish, yaitu rumput yang lembab, yang basah. Wa idza harumal qat'u, dan kalau memang diharamkan motong tumbuh-tumbuhan, harumal qal'u min babi aula, diharamkan juga al-qal'u. Al-qal'u itu cabut, min babi aula, jauh lebih utama diharamkan. Kalau motong aja haram, maka mencabutnya juga jauh lebih diharamkan, min babi aula. Kayak singkong itu kan, singkong dicabut. Tapi emang boleh, kenapa? Ya emang kita tanam buat kita makan. Yang gak boleh dicabut itu tumbuh-tumbuhan yang memang kita tanam, bukan buat dimakan, bukan buat diambil manfaatnya. Itu yang diharamkan. Dan biasanya yang kayak gitu tumbuh sendiri. Ada yang tumbuh sendiri, ada yang ditumbuhin sama kita. Naam, yajuju tasrihul baha'imi fihi litara'a. Betul. Kalau betul kita bilang kalau rumput-rumputan itu gak boleh dicabut, gak boleh dipotong. Tapi boleh kita tasrih al-baha'im. Tasrih itu ngelepasin. Ngelepasin hewan ternak kita, fihi, di lapangan yang ada rumputnya, litar A, untuk digembala. Falau akhadahu li'alfil baha'imi, artinya kita gak boleh nih nyabut rumput-rumputan. Tapi kalau kita bawa gembala kita, datang ke padang rumput yang ada di tanah haram, kemudian dia makan, ya gak apa-apa. Itu, gak apa-apa. Falau akhadahu li'ulfin, li'ul fil baha'imi, kalaupun kemudian dia cabut itu rumput-rumputan, li'ul fil baha'imi, sebagai ulf. Ulf itu apa namanya, biar ngasih makan si hewan ternaknya. Hewan ternak kita enggak kita gembala, kita kandangin. Kalau kita kandangin kan berarti kita punya kewajiban ngasih makan. Kita ngasih makan dari rumput. Nah, kita ambil tuh rumput dari tanah haram. Misalnya kita orang haram, ngambil rumputnya di padang di tanah haram itu. Itu hukumnya apa? Jaza alal asuh, hukumnya boleh. Karena buat hewan, karena ada hajatnya, ada kebutuhan. Kama yajuzu tasrihu hafihi, sebagaimana bolehnya kita lepas itu gembala di tanah yang ada rumputnya, kemudian dia makan. Wakila la yajuz, tapi dikatakan juga bisa jadi enggak boleh. Kenapa? Li zahiril hadis, karena teks hadisnya bilang begitu kan. Emang enggak boleh dicabut. Kalau dimakan sama hewan tuh boleh, tapi dicabut enggak boleh. Artinya untuk bisa makan si hewan ternak yang ada di kandang, jangan ngambil dari rumput yang ada di tanah haram. Ya ngambil dari tempat yang bukan di tanah haram gitu. Zahir hadisnya kan begitu, teks hadisnya begitu. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni boleh. Pendapat pertama itu pendapat yang apa istilahnya, mu'tamad. Wakila dikatakan enggak boleh zahiril hadis, menurut teks zahirnya hadis. Fa'alal aswahi, maka menurut pendapat yang paling sahih, boleh itu kita apa namanya, kita cabut untuk kita taruh di hewan ternak yang kita kandangin. Lau qata'ahu, menurut pendapat yang paling sahih, lau qata'ahu, kalau seandainya ada qata'ahu syakhsun, kalau ada orang yang motong rumput-rumputan, liyabi'ahu, buat dia jual, mimman ya'alifuha, untuk orang-orang yang ngempanin kambing sapi yang dikandangin. Jadi ada orang kambingnya nggak digembala, mas, nggak lah mau dikandangin setahun ini. Kenapa? Ya biar nggak wajib zakat kan, biar nggak wajib zakat dikandangin. Rumputnya ada belum nih lagi? Udah saya aja yang nyariin, ntar beli ke saya. Lalu saya nih motong rumput di tanah haram. Nah, itu boleh gak tuh? Lau koto ahu syakhsun, kalau seandainya orang motong rumput-rumputan, liya bi'ahu, buat dia jual, mimman ya'lifuha, kepada orang yang lagi ya alif bahaimnya hewan ternaknya, lam yajuz hukumnya enggak boleh. Karena artinya dia mengambil manfaat dari rumput tanah haram, keuntungan sendiri. Qalahu Nawawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab. Wa yustasna, dan dikecualikan. Ma idza akhadahu lid-dawa aidan 'ala sahih. Dikecualikan juga kalau ada orang ambil rumput-rumputan atau mungkin tumbuh-tumbuhan dari tanah haram lid-dawa, untuk tujuan medis, untuk pengobatan aidan juga. Maksudnya boleh juga nih, kan tadi untuk hewan ternak boleh, boleh juga dikecualikan untuk pengobatan alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Li'anna hadhil hajah, karena untuk kebutuhan medik itu aham, itu jauh lebih penting minal hajat ilal idkhir, daripada hajat kepada daun serai. Daun serai yang dibolehkan dijadikan atap itu yang lebih utama buat, artinya kalau tibang buat rumah doang padahal orang yang sehat kan itu boleh, apalagi buat orang sakit gitu. Wala yajuzu qat'ul idkhiri li hajati sukufi wa yajuzu qat'ul idkhiri li hajati sukufi wa ghairiha lil hadits sahih, dan boleh itu kita potong daun serai. Ini sekali lagi saya enggak tahu daun serai yang dimaksud itu. Kalau serai kita kan memang benar ya, dia memang ditanam, dicabut daun serai kita. Kalau daun serai yang dimaksud buat jadiin atap orang sono, saya enggak tahu juga bentuknya kayak gimana. Wa yajuzu qat'ul idkhiri, dan boleh memotong itu idkhir daun serai li hajati sukufi, untuk kebutuhan atap wa ghairiha, atau selain yang lain. Lil hadis sahih, menurut sesuai dengan hadis yang sahih yang disebutkan di atas. Wahal yuhlaku, wahal yulhaku, apakah boleh dikaitkan, artinya disamakan hukumnya bakiyatul hashish, rumput-rumputan yang lain yang punya hajat, bil idhir, sama seperti serai. Dalam hadis Nabi Muhammad membolehkan serai dicabut karena ada hajatnya. Hajat yang paling biasa dipakai oleh orang Arab ketika itu buat dijadikan atap. Apakah boleh hukum serai yang boleh dicabut ini kita yulhak, kita ilhakkan, kita samakan dengan rumput-rumput lain yang memang punya hajat yang sama, li ajli tasqifi, untuk tujuan atap. Jadi kalau idkhir buat atap, orang sini, saya enggak pakai idkhir, saya makainya rumput. Nah, boleh enggak rumput lain itu juga dicabut? Karena tujuannya sama, tujuannya buat jadi atap. Wanahwi, atau sejenis yang lain. Ya, untuk tujuan yang lain, walaupun bukan buat atap. Qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan, fihil khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan, fiqat ihi lidawa, sebagaimana memotongnya untuk obat, untuk tujuan medik. Wa muqtadahu, inti dari perkataan Imam Al-Ghazali itu rujhanul jawaz, ia boleh dipakai. Artinya kan masalahnya sama seperti apakah boleh untuk obat. Jadi obat itu hajat kebutuhan orang terhadap rumput itu disamakan seperti pengobatan. Kalau pengobatannya boleh, maka boleh juga tuh kalau buat hajat yang lain. Wa huwa qadiyatu kalamil hawi as-saghir, dan itulah juga inti daripada perkataan Imam Al-Qazwaini. Al-Qazwaini, Al-Hawi As-Saghir itu Imam Al-Qazwaini. Kalau Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawardi. Imam Al-Qazwaini, Al-Hawi As-Saghir, fa innahu jawwaza al-qat'a lil hajati mutlaqan. Imam Al-Qazwaini jawwaza, membolehkan memotong tumbuh-tumbuhan dan rumput, lil hajah, untuk kebutuhan mutlaqan, mutlak. Jadi hajat apa aja, pokoknya ada hajatnya silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan orang asal motong aja, ya kayak anak iseng dia bawa batu naik jembatan lempar ke jalan tol, itu ikan iseng, kayak gak ada hajat, ya dia bawa itu dia gebrak-gebrakin tuh pohon, jatuh tuh pohon, ada rantingnya copot, daun-daunnya, itu kan nggak ada hajatnya, cuma iseng doang. Tapi kalau dia punya hajat mutlak, secara mutlak artinya enggak mesti hajatnya tuh yang doruri, enggak mesti hajatnya yang haji. Pokoknya ada hajat aja itu mutlak boleh itu dipotong tumbuh-tumbuhan. Walam yakhushu bidawa, dan tidak hanya dikhususkan untuk pengobatan saja. Wahia mas'alatun hasanatun, dan ini adalah masalah yang baik. Qalla man ta'arradha laha, sedikit orang yang mengomentari atau yang membahas tentang ini. Pokoknya kalau udah haram ya haram. Maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Ishi gitu. Pokoknya kalau udah diharamin ya haram. Sedikit sekali ulama yang me, apa istilahnya, membahas masalah ini, bahwa motong tumbuh-tumbuhan dan rumput di tanah haram itu boleh kalau memang ada hajatnya. Faron yahrumu naqlu turabil harami ilal hilli, cabang masalah, diharamkan memindahkan turabul haram, yaitu tanah. Tapi dulu ya, saya taunya dulu, orang sekarang sih nggak ada yang begitu. Jadi dia di tanah haram nih, mungkin depan hotelnya tuh masih batu-batuan, belum dicor, belum disemen, tuh disimpan sama dia. Diambil rumput, diambil tanahnya, diplastikin, pulang bawa ke tanah air. Itu saya nggak tahu ya, dulu mungkin ada ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Karena hotelnya orang Indonesia tuh, bukan cuma hotel orang Indonesia, tapi kebanyakan penginapan di tanah haram tuh sudah beton semua. Artinya nyari tanah sudah susah sekarang. Nyari tanah itu udah susah. Dan kalau kita lihat area Masjidil Haram sekarang tuh kan memang udah banyak bangunannya gitu. Jadi susah nyari tanah. Apalagi kan emang kebanyakan batu kan, bukan tanah. Jadi kontraktor sono tuh ngebornya bukan ngebor tanah, tapi ngebor batu buat jadi hotel. Kalau di sini kan tanah yang kita uruk. Kalau di sono tuh batu. Jadi apa namanya, tanahnya keras-keras. Jadi diharamkan naqlu turabil harami ilal hilli, diharamkan memindahkan tanah haram, tanah yang ada di tanah haram dipindahin atau dibawa ilal hilli, kepada tanah halal. Ya bukan cuma Indonesia, artinya kita bawa tuh tanah iseng dari depan hotel, depan Masjidil Haram, kita bawa ke Arafat, itu juga enggak boleh tuh. Al asahu, pendapat yang paling sahih, annahu yahrum, diharamkan naqlu turabil harami, memindahkan debu tanah di tanah haram, wa ahjarihi, dan bebatuannya, ilal hilli, ke tanah halal. Wa kadza haramul Madinah, begitu juga tanah haram Madinah. Juga sama, enggak boleh dipindahin tanah haram Madinah ke tempat yang tidak haram, tempat yang halal maksudnya. Qalahun Nawawi, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, dalam kitabnya Al-Muhadzab, Syarhul Muhadzab Al-Majmu'. Fi awakhiri sifatil haji, di akhir-akhir pembahasan sifatul haji. Wa jazama bihi, dan beliau menguatkan itu. Illa annahu naqala anil aktsarin, hanya saja beliau Imam Nawawi juga menukil anil aktsarina, dari banyak ulama Syafi'i, fi mahdhuratil ihram, dalam masalah keharaman-keharaman ihram, annahu yukrah, bahwasanya mindahin debu tanah di tanah haram ke tanah halal itu hukumnya bukan haram tapi makruh. Yakni yang dimaksud itu tegasnya turabul Madinah wa ahjari, yaitu tanah Madinah dan bebatuan Madinah. Oh, jadi maksudnya Imam Nawawi mengatakan, banyak kok ulama kita yang mengatakan bahwa kalau haram Madinah itu memindahkan tanahnya itu hukumnya bukan haram tapi makruh. Qala al-Isna'i, Imam Isna'i mengatakan, Isna'i mengatakan nasu Syafi'i fil Ummi, Imam Syafi'i menegaskan, menuliskan dalam kitab Al-Umm, alal mas'alati, dalam masalah ini, wa qala, beliau mengatakan innahu yahrum, bahwasanya Mekah Madinah sama hukumnya haram. Fal fatwa bihi, maka fatwa yang mesti dikeluarkan oleh ulama Syafi'i mestinya itu juga, yaitu haram. Jadi kalau tanah haram Mekah semua sepakat haram, kalau tanah haram Madinah, ternyata Imam Nawawi punya riwayat dari beberapa ashab, beberapa ulama sebelumnya, bahwasanya kalau tanah haram Madinah hukumnya makruh. Tapi dibantah oleh Imam Al-Usnawi, bahwasanya Imam Nawawi, Imam Syafi'i justru mengatakan itu dalam uruh, dalam kitab Al-Umm, dua-duanya haram. Baik haram Makkah, haram Madinah. Fal fatwa bihi, maka yang harus dijadikan fatwa adalah keharaman memindahkan tanah debu dari tanah haram ke tanah halal. Apalagi sampai bawa ke Indonesia. Udah gitu dipasukin toples, toplesnya dipajang di ruang tamu, ditulis tanah haram. Wah, itu udah dosa banget. Bangga banget sama dosa dia. Itu kan dosa, dia pakai bangga dipajang di ruang tamu. Gitu. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah hari Senin kita lanjut materi kitab Al-Buyu' wal Mu'amalat, jual beli dan mu'amalat. Jadi insyaAllah kita akan ganti tema, tapi nomor tetap, nomornya 244. Jadi insyaAllah hari Senin 244. Dan saya mohon maaf, ini settingannya saya salah. Settingannya mestinya saya rubah sebagaimana biasa settingannya biar ada kolom komentar. Kayaknya sih masalahnya tadi settingan umur. Jadi saya tadi jajal settingan umurnya boleh untuk anak-anak. Makanya nggak ada kolom komentarnya. Sebelum-sebelumnya tuh umurnya dibatasi 17 tahun ke atas. Jadi anak-anak nggak boleh. Makanya ada kolom komentar. Kalau sekarang tadi tuh saya lagi jajal. Iseng-iseng aja. Klik-klik ternyata begini hasilnya, nggak ada kolom komentar. Insya Allah besok kita akan kembali ke jalur sebagaimana biasa kita sudah lewati sebelumnya gitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi dari para guru-guru kami, para asatid, para tuan guru, para kiai yang ikuti kajian ini baik live atau secara rekaman. Kalau memang menemukan ada kesalahan, ada kekeliruan, saya mohon dikoreksi. Baik itu dari suka sangat dibuka sekali. Jika memang ada yang ingin mengomentari dan mengoreksi, bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.